السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang beriman kepada para rasul atau para nabi dan rasul secara rinci. Qala rahimahullah ta'ala wa anna allaha ja'alahum wasa'ita baynahu wa bayna khalqih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka sebagai perantara antara dia, yaitu antara Allah, wa bayna khalqih, dan antara makhluknya. Fi tablighi dinihi wa syar'ihi, dalam menyampaikan agamanya dan syariatnya. Wa ayyadahum bil ayati dalla ala sidqihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka, itu para anbiya, para rasul, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mukjizat, sering dikenal dengan mukjizat. Dan yang hal tersebut menunjukkan ala sidqihim, menunjukkan tentang kebenaran mereka, bahwasanya mereka ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wasihhati ma ja'u bihi, dan benarnya apa yang mereka bawa syariat. Fa Ibrahim, maka di antara mukjizat Nabi Ibrahim, ja'alallahu 'alaihi an-nar bardan wa salama. Allah menjadikan baginya api dingin dan menyelamatkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, Qulna, kami berkata, ya naru, wahai api, kuni barda wasalama, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan, ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Wa Musa ja'alallahu lahul asa wal yad, dan Nabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya mukjizat pada tongkat dan pada tangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 10-12. Wa alqi 'asak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada berkata, wa alqi 'asak, dan lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu, maka ketika Nabi Musa melihatnya berubah menjadi ular yang bergerak dengan lincah, kaannaha jan walla mudbira wa lam yu'aqib, maka dia lari ke belakang. Maksudnya karena takut. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular yang gesit. Maka Nabi Musa pun lari ketakutan. Kemudian Allah menegurnya, "Ya Musa la takhaf." Wahai Musa, janganlah engkau takut. "Inni la yakhafu ladayyal mursalun." Sesungguhnya di hadapanku para rasul itu tidaklah takut. Janganlah takut. Karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man zalama, kecuali orang yang zalim, tsumma badala husna, kemudian dia melakukan kebaikan. Ba'da su'in, setelah dia melakukan kejelekan, fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa adkhil yadaka, dan masukkanlah tanganmu, fi jaibika, di kantongmu, kantong bajumu. Takhruj bayda min ghairi su, niscaya akan keluar darinya cahaya yang tidak buruk, ya. Bukan cahaya yang membawa kejelekan, tetapi kebaikan. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi. Dua mukjizat ini merupakan salah satu atau bagian dari 9 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada Firaun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Hal ini dikarenakan mereka adalah kaum fasik. Begitu juga di dalam Al-Quran menceritakan tentang mukjizat Nabi Saleh. Wa Saleh ja'ala Allahu lahu nawaqif. Dan Nabi Saleh, Allah memberikan kepadanya mukjizat An-Naqah, yaitu unta betina. Disebutkan dalam ayat atau dalam surah Al-Isra ayat 59. Wa atayna Samud an-naqata mubsiratan fadhalamu biha. Dan kami berikan atau kami datangkan kepada kaum Samud mukjizat unta betina. Fadhalamu biha, tetapi mereka malah menzaliminya, yaitu dengan fa'aqaruha, ya, mereka dengan menyembelih unta betina tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya kaum saleh, kaum Nabi saleh yaitu Samud, meminta kepada Nabi saleh tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya mereka menantang, kalau engkau rasul maka tunjukkanlah kepada kami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Saleh mengajak mereka semua ke satu tempat yang di situ ada batu besar. Kemudian setelah mereka berkumpul, maka batu besar itu pun terbelah dan keluar darinya naqah, yaitu unta betina. Yang di situ mereka bisa minum air susunya. Mereka bisa minum air susu dari unta betina tersebut. Tetapi mereka malah menyembelih unta tersebut, sehingga turun adab kepada mereka. Kemudian wa Isa kana yuhyil mauta, dan juga Nabi Isa memiliki mukjizat menghidupkan yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Wa yanfukhu fi surati thair, dan dia juga bisa meniup ke benda yang berbentuk burung. Fayusbiha tayran, fayusbihu tayran biiznillah. Kemudian menjadi burung yang nyata dengan izin Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wahai Isa ibn Maryam, اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكِ, ingatlah nikmatku terhadapmu, وَعَلَى وَالِدَتِكِ, dan nikmat yang telah Allah berikan kepada ibumu. إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ, yang pertama ketika Allah, yaitu aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah menguatkanmu, biruhul kudus, dengan ruhul kudus. Tukalliman nasa fil mahdi wa kahla, dan juga engkau sudah bisa berbicara dalam di masa kecil atau di masa buayan. Ini mukjizat. Wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa yaitu kami ajarkan kepadamu Al-Kitab, menulis, hikmah, kemudian Taurat dan Injil. Wa takhluqu min at-tini ka hayatit tayr, dan juga ketika engkau membuat dari tanah seperti bentuk burung biizni, dengan izinku, fatanfukhu fihi fatakunu tayran biiznillah, kemudian engkau meniupnya, meniup apa bentuk tersebut, kemudian menjadi burung yang nyata dengan izin Allah. Wa tubrihul akmaha wal abrasa biiznillah atau biizni, dan engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang memiliki penyakit kusta dengan izinku, dengan izin Allah. Wa tukhrijul mauta biizni, dan ketika engkau pula bisa mengeluarkan yang mati hidup kembali biizni, dengan izinku. Wa id kafaftu bani Israil, dan ketika aku menahan Bani Israel, anka darimu, maksudnya melindungi dari Bani Israel, ketika mereka ingin membunuhnya. Idji'tahum bil bayinat, ketika engkau telah menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran. Artinya ketika disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel tentang kebenaran, nah mereka bermaksud ingin membunuh Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Dan berkata orang-orang kafir di antara mereka, sesungguhnya ini merupakan sihir yang jelas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini dijelaskan beberapa mukjizat Nabi Isa, yang intinya bahwasanya mukjizat tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para anbiya untuk membuktikan bahwasanya mereka ini benar-benar utusan Allah, dan supaya umat ini percaya. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, wa lam na'lam 'anil ba'd al-akhir illa, dan kami tidak mengetahui dari yang lainnya, maksudnya mukjizat-mukjizat. Ya, maksudnya dari para anbiya, ya, mukjizat-mukjizat yang ada pada para nabi atau para rasul, tidak mengetahui secara detail illa annahu yajibu an na'taqida. Hanya saja tetap bagi kita wajib meyakini anna kulla rasulin, bahwasanya setiap rasul qad a'tahu Allahu mu'jizatan, telah Allah berikan kepadanya mukjizat. Tadullu ala sidqihi, yang menunjukkan tentang kebenarannya. Walaupun kita tidak mengetahui baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita meyakini dan wajib kita meyakini bahwasanya setiap rasul itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk menunjukkan tentang kebenarannya. Menunjukkan bahwasanya dia ini utusan Allah. Wa anna ar-rusula, dan kita juga meyakini bahwasanya para rasul akmalul khalqi ilman wa amalan. Makhluk yang paling sempurna ilmunya dan amalannya. Wa asdaqu al-sinatan, dan yang paling jujur benar ucapannya. Wa abarrahum quluban, dan yang paling baik hatinya. Wa akmaluhum akhlaqan, dan paling sempurna akhlaknya. Wa annallaha khassahum bifadailihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka. Bifadaili, fi fadaila la yalhaquhum fiha ahadun, dengan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan atau tidak didapati siapapun, apa yang tidak didapati oleh siapapun. Artinya keutamaan akhlak mereka, ilmu mereka, amal mereka, hati mereka baik dan sempurna dan tidak didapati pada selain mereka. Abarrahum min kulli khuluqin radhilin. Khuluqin radhilin. Dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dari setiap akhlak-akhlak yang hina. Wa annahum ma'sumuna fi kulli ma yuballighunahu 'anillah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran. Fi kulli ma yuballighunahu 'anillah. Ma'sum dari setiap syariat yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu dijaga oleh Allah. Tidak ada yang menyelisihi, ya. Tidak ada yang menyelisihi. Jadi dalam perkara syariat atau risalah yang Allah amanahkan kepada para anbiya, itu semua maksum, terjaga, ya, semuanya terjaga. Tidak ada di dalamnya ikut campur keinginan nabi tersebut sebagai manusia. Tidak ada. Murni seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan ahkam syariat, ya, berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tetapi apakah di sini wahalil isma takunu lil anbiya min sigharihim am amil isma takunu lahum ba'da irsalihim? Apakah kemaksuman mereka ini, kemaksuman para anbiya ini, itu juga berlaku ketika mereka kecil? Ataukah kemaksuman mereka ini berlaku hanya setelah mereka diutus sebagai rasul. Kemudian jawabannya, amma ma yuballighunahu, sebelum melanjutkan yang tadi, jadi apakah mereka ini maksum ketika dari kecil atau maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah menjadi rasul? Jawabannya yang jelas, mereka maksum baik ketika kecil ataupun sudah diangkat sebagai nabi dan rasul, maksum terjaga dari perbuatan kufur. Ya, maksum dari perbuatan kufur. Dan juga maksum dari perbuatan-perbuatan dosa. Hanya saja terjadi khilaf di antara ulama, apakah mereka terjerumus kepada dosa kecil? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan, terkadang di antara nabi juga ada yang terjerumus kepada dosa kecil. Ya. Tetapi tidak terjerumus kepada dosa besar. Terjerumus kepada dosa kecil. Di antara hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala adalah supaya kaum muslimin meyakini bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah taala. Ya. Supaya meyakini bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Adapun makhluk, walaupun dia seorang nabi, tidaklah sempurna dari sisi terkadang melakukan dosa, walaupun dosa di sini adalah dosa kecil. Ini bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya para anbiya itu terkadang terjerumus kepada dosa kecil. Itu pun tidak banyak, hanya sekali atau dua kali. Jatuh kepada dosa kecil, ya. Itu pun setelah melakukannya Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Kemudian kata beliau di sini muallif, amma ma yuballighunahu 'anillah fa hum ma'sumuna fihi wala syak. Maka adapun apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini maksum, dijaga dalam permasalahan tersebut, yaitu dalam permasalahan hukum-hukum syariat, wala syak dan tidak diragukan lagi. Sehingga apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Karena di antara sifat para rasul itu adalah amanah. Amanah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan masih dengan pembahasan beriman kepada para rasul secara rinci. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.